Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabaat. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan syariatnya Islam yang kita cintai ini sebagaimana ia sebutkan dalam Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Aku ridai Islam sebagai agama kalian. Maka Allah perintahkan kepada segenap hambanya untuk beribadah dan beragama dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah, apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hal itu karena jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah hanya ada satu. Jalan yang dengannya diutus para mursalin alaihimussalam. Jalan yang karenanya diturunkan kitab-kitab suci. Jalan sunnah. Tidak akan orang sampai kepada Allah kecuali melewati jalan itu. Selainnya, jalan-jalan tersebut tertutup dan tidak akan menyampaikan orang kepada mardhatillah.